Ah, bete deh. Nyanyi ya. Ayo. Baru apa ya? Hah? Gimana ya teh? Persiapan nih karena kalau jalan besokan. Tanggal lainnya. Tanggal lagi. Nonton Persib ya. Iya. Sip. Siapa? Siapa? Menyerah kita tetap.